ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Pada sesi yang ke-36 ini kita akan memasuki insyaallah taala bab yang ke-33 halaman 145 dari buku panduan. Berkata penulis rahimahullahu taala, babu qaulillahi taala, apa aminu makrallah فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Bab firman Allah Ta'ala, maka apakah mereka merasa aman dari makar Allah? فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Tiada yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang merugi. وقوله دم فرمان الله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. دم فرمان الله tiada yang berputus asa dari rahmat Rabb-Nya kecuali orang-orang yang tersesat. Ya. Di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala ingin menjelaskan dua perkara. Yang pertama tentang al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah. Dan yang kedua, al-qunut min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Beliau ingin menjelaskan bahwa dua hal ini termasuk dosa yang paling besar. Dan keduanya bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Keduanya bertentangan dengan kamalat tauhid. Jadi keduanya min a'dhamid dunub wa kullan min huma yunafi kamalat tauhid. Baik. Jadi ini dua hal. Yang pertama, al-amnu min makrillah, merasa aman terhadap makar Allah. Merasa aman terhadap makar Allah, dia lalai terhadap ujian yang mungkin menimpa, hukuman yang mungkin turun. Padahal sebab turunnya musibah adalah hal yang terus dia lakukan. Dia selalu di dalam dosa, berbuat kemaksiatan, tapi dia merasa aman dari siksaan Allah. Ini namanya al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah. Qala al-qunut min rahmatihi, berputus asa dari rahmat Allah, yaitu dia jatuh di dalam dosa tapi dia merasa jauh untuk meraih dari keberuntungan. Iya, merasa jauh untuk meraih keberuntungan. Baik. Dan ini dua hal dari pembahasan tauhid diterangkan, karena dua perkara ini merasa aman dari makar Allah dan putus asa dari rahmat Allah, keduanya bertentangan dengan kamalat tauhid, kesempurnaan tauhid. Itu di hukum umum ya, seperti itu. Walaupun di dalam rinciannya Al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah itu terbagi dua. Terbagi dua. Yang pertama ada bentuk dari dia merasa aman dari makar Allah yang hilang dasarnya, hilang pokoknya dari hati hamba. Apa maksudnya hilang pokoknya? Sama sekali dia tidak punya takut kepada Allah. Iya. Nah, ini bertentangan dengan dasar tauhid namanya. Kalau sama sekali tidak punya takut kepada Allah. Dan ini mengeluarkannya dari keislaman. Iya. Dan yang kedua adalah hilang kesempurnaan takutnya. Dia merasa aman dari makar Allah. Kenapa? Karena dia kurang takut kepada Allah. Kurang takutnya. Hilang kesempurnaan takutnya. Ini yang dibahas di sini oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Walaupun yang pertama itu ya hal yang tentunya lebih dahsyat lagi karena dia mengeluarkan dari keislaman. Kemudian yang kedua, al-qunut min rahmatillah, terbagi dua juga. Sebab qunut min rahmatillah ini putus harapan namanya. Dia putus asa dari rahmat Allah. Hilang rojaknya. Hilang apa? Rojaknya. Iya. Ini terbagi dua. Ada yang hilang dasarnya, sama sekali tidak ada harapannya di dalam hatinya, maka ini bertentangan dengan dasar tauhid. Ini bertentangan dengan dasar tauhid, mengeluarkannya dari keislaman. Dan yang kedua, ada yang hilang kesempurnaannya, harapannya hilang kesempurnaan harapan. Ini yang bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Baik. Ini yang bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Iya. Jadi di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala ingin mengingatkan tentang berapa hal? Dua hal, apa itu? Al-amnu min makrillah dan al-qunut min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sudah dibahas tentang mahabbah, cintaan kepada Allah, sudah dibahas tentang rasa takut. Nah, ini dalam bab ini ada terkandung pembahasan tentang roja, rasa harapan. Karena orang yang putus asa dari rahmat Allah itu hilang harapannya. Seorang mukmin itu yang diajarkan kepadanya, dia berjalan kepada Allah bainal khaufi war roja, antara takut dan apa? Antara takut dan harapan. Dia berjalan seperti itu. Iya. Dan dia seimbang di dalam hal itu. Dan ini ditunjukkan di dalam dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi huwal adabul alim. Beri kabar kepada hamba-hambaku bahwa aku adalah maha pengampun lagi maha penyayang, dan sesungguhnya siksaanku adalah siksaan yang sangat pedih. Ini menggabungkan antara apa? Dua ayat ini menggabungkan antara apa? Antum bersama saya atau di alam yang lain? Dua ayat ini menggabungkan antara apa? Al-khauf dan ar-raja. Jadi yang pertama, beri kabar gembira kepada hambaku. Beri kabar gembira ini apa? Raja. Bahwa Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Dan juga ingatkan kepada hamba-hamba bahwa siksaanku adalah siksaan yang pedih. Ini apa? Ini al-khauf. Iya. Dan di berbagai ayat disebutkan, digabungkan bahwa Allah itu seriul hibad, apa namanya, Allah Subhanahu wa taala syadidul iqab, sangat keras siksanya, dan dia juga Ghafurur Rahim, pengampun dan maha penyayang. Ya. Dan di berbagai tempat kalau disebutkan surga, disebutkan neraka. Nah, ini untuk menyeimbangkan antara apa? Al-khauf dan raja. Baca Al-Quran, semuanya seperti itu. Semuanya seperti itu. Karena terkumpul dalam sebuah surah, penyebutan khauf saja, tapi surah sebelumnya atau surah setelahnya ada raja ya. Dan kadang di dalam satu surah digabungkan, ada khaufnya dan ada apa? Ada rajanya. Dua sekaligus. Jadi selalu dibuat bersama. Karena itu ahli sunnah wal jamaah itu mereka membimbing manusia di atas hal ini, menyeimbangkan antara khauf dan apa? Khauf dan raja. Itu berpengaruh pada seseorang. Iya. Karena itu kata sebagian ulama, al-faqih haqqal fiqh, orang yang faham fikih dengan sebenarnya adalah orang yang tidak membuat manusia putus asa dari rahmat Allah, tapi dia juga tidak membuat manusia bergampangan jatuh di dalam dosa dan maksiat. Jadi dua hal itu dijaga. Iya. Ini kadang kita ketemukan sebagian orang, kalau diberi nasihat, diingatkan tentang takut, kadang berlebihan, seakan-akan tidak ada pintu harapan. Nah, itu keliru. Orang dibuat takut tapi diberitahu ada pintu harapan. Dan kadang seorang dijelaskan kepadanya, dia bicara tentang agama, menerangkan pintu harapan semuanya, pintu harapan. Iya. Akhirnya gampangan di dalam dosa dan maksiat. Keutamaan haji, umrah, menghapuskan dosa. Ya. Orang-orang yang biasa berbuat dosa, berbuat maksiat, itu gampang saja pergi haji, pergi umrah, nanti hapus dosa-dosa. Ya. Orang yang korupsi, dia berbuat ibadah untuk mencuci hartanya katanya. Nah, ini namanya membuka pintu harapan, menjatuhkan ke pintu apa? Pintu dosa. Maka itu dijaga dua hal. Dijaga dua hal. Ya. Maka ini timbangan dalam ilmu. Karena itu kalau seorang belajar, dia akan tahu orang yang berbicara di depannya ini, dia itu punya fikih atau tidak. Atau dia sekedar punya semangat saja. Cuma pandai hafal ayat-ayat, hadith-hadith, pandai menghafal kalimat-kalimat, tapi dia tidak bisa mendudukkan masalah pada tempatnya. Jadi seorang hamba itu diseimbangkan antara al-khauf dan antara raja. Jangan sampai rajanya dibuat lebih mendominasi, akhirnya orang merasa aman dari makar Allah. Dan jangan sampai al-khaufnya dibuat mendominasi sehingga apa? Dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata sebagian as-salaf, man abadallaha bil hubbi wahda fahuwa zindiq. Siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan mahabbah, rasa cinta saja, maka dia ini zindiq, seorang munafik. Dan barang siapa yang beribadah, wa man abadahu bil khaufi wahda fahuwa haruri. Barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa takut saja, maka dia ini orang khawarij. Orang haruri ya, khawarij maksudnya. Khawarij seperti itu. Buat dosa dan maksiat kafir, keluar dari Islam. Buat begini kafir. Ini dia hanya punya rasa takut saja. Wa man abadahu bir raja wahdahu fahuwa murji. Dan siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan harapan saja, maka dia adalah murji. Murji ini itu tidak berbahaya dosa itu apabila telah ada keimanan. Jadi dosa apapun tidak membahayakan keimanan, itu murji'ah. Jadi ada dalam dosa apapun enggak ada masalah bagi orang murji'ah. Iya. Jadi itu kalau dia beribadah dengan raja saja. Nah, seorang mukmin itu bagaimana seorang mukmin? Man abadahu bil mahabbati bil hubbi wal khaufi war raja. Siapa yang beribadah kepada Allah dengan cinta, rasa takut dan harapan, ini seorang mukmin. itulah seorang mukmin. Baik. Jadi ini mana dari bab ini? Keterkaitannya dengan bab-bab sebelumnya. Jadi ada tiga hal, sudah saya isyaratkan juga di pembahasan cinta dan rasa takut. Ada tiga hal, tidak terpisahkan. Al-mahabbah, rasa cinta. Kemudian yang kedua, ar-raja, rasa harapan. Dan yang ketiga, al-khauf, rasa takut. Iya. Ini ibarat sebuah burung. Mahabbah itu badannya. Khauf dan raja itu adalah apa? Adalah kedua sayapnya. Dan tidak akan bisa terbang burung itu tanpa ada tiga hal ini. Kapan hilang salah satu dari tiga hal ini, maka tidak akan berjalan dari kehidupannya. Iya. Di antara ayat yang menjelaskan tentang sifat ibadah yang mengumpulkan tiga ini semuanya, adalah ayat di surah Al-Isra. Ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka ini para nabi dan para rasul atau orang-orang salih. Itu ada dua penafsirannya ya di ayat. Mereka ini adalah orang-orang yang beribadah dengan mencari wasilah yang mendekatkan mereka. Nah, ini kalau dia beribadah dengan seperti ini, dia cari segala hal yang mendekatkannya kepada Allah. Ini menunjukkan rasa cintanya, mahabbahnya. Wa yarjuna rahmata, dan mereka mengharap rahmatnya. Wa yakhafuna adzabah, dan mereka takut dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Begini kaidah-kaidah apa namanya di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, dan ini pembahasan dari pembahasan yang paling indah di pembahasan tauhid. Baik. Dikatakan di awal ayat, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang merugi. Ya, ketika disebutkan tentang ini ayat di surah Al-A'raf, ketika disebutkan tentang orang yang mendustakan, penduduk negeri yang mendustakan para rasul. Iya. Dan diterangkan bahwa yang membuat mereka seperti itu, mereka merasa aman dari makar Allah, tidak takut kepada Allah. Iya. Maka dibukakan untuk mereka dari berbagai nikmat dan kebaikan sehingga membuat mereka lalai di dalam hal tersebut. Nah, jadi ketika nikmat-nikmat ini turun, mereka menganggap jauh bahwa mereka mendapatkan siksaan. Nah, ini yang disebut dengan nama istidraj. Iya. Di Mustad Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aita Allah yu'til abda min ad-dunya ala ma'asihi mimma yuhib, fa innama huwa istidraj." Apabila engkau melihat seorang hamba diberi dunia oleh Allah padahal dia terus di atas maksiat, maka itu hanyalah istidraj yang membuat dia semakin apa? Semakin luput. Apa membuat dia semakin larut di dalam dosanya? Membuat dia semakin larut di dalam dosanya. Karena itu para salaf menafsirkan makar itu, dia merasa aman dari makar, artinya Allah Subhanahu wa taala buat hamba itu mendapat nikmat padahal dia berbuat maksiat. Itu makar namanya. Ya, karena itu kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, "Man wassa Allahu alaihi falam yara annahu yumkaru bihi fala ra'ya lah." Siapa yang Allah berikan kelapangan pada dia, lalu dia tidak menganggap dirinya sedang ditimpakan makar, maka ini kata Al-Hasan orang yang tidak memiliki akal yang baik, tidak memiliki ra'i, orang yang tidak cerdas, orang yang tidak memiliki perhitungan yang bagus. Iya. Baik. Jadi ini al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Ya, masalahnya di sini dia hilang khauf, ya, tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa takutnya. Dan sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya tentang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Rasa takut. Dan rasa takut itu hanya muncul dengan tiga hal. Yang pertama, dia mengenal jeleknya dan buruknya dosa. Kemudian yang kedua, dia yakini ancaman Allah terhadap siksaan yang ditimpakan lantaran dosa itu. Iya. Kemudian yang ketiga, rasa takut ini muncul kalau dia mengerti bagaimana dahsyatnya siksaan. Bagaimana dahsyatnya siksaan itu. Jadi apabila hal ini dia miliki, maka itu akan membuat dia punya rasa takut. Dan ini obat untuk penyakit ini, merasa aman dari apa? Dari makar Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Kemudian yang kedua tadi apa? Yang pertama merasa aman dari makar Allah, yang kedua apa? Al-qunut min rahmatillah. Berputus asa dari rahmat Allah. Al-qunut itu dia merasa jauh adanya jalan keluar. Iya, merasa jauh mendapat keberuntungan, putus asa dari ini namanya al-qunut min rahmatillah. Iya. Baik. Dan dua-duanya dosa, ya. Dia di sini semakna dengan su'udzon, berjelek sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Semakna dengan berjelek sangka. Walaupun disebutkan ada perbedaan antara keduanya, tapi dia sama dari sisi kebalikan dari merasa aman terhadap makar Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, Nabi Ibrahim alaihi salam diingatkan, wala takun minal qanitin, janganlah engkau termasuk orang-orang yang qanit, orang-orang yang putus asa. Dan Nabi Ibrahim menjawab, wa may yaqnatu min rahmati rabbihi illa ad-dallun. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang tersesat. Dan Nabi Yaqub alaihi salam berkata, innahu la yai'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Tidak ada yang merasa, yang berputus asa dari rauh Allah kecuali orang-orang yang satu kaum yang kafir. Nah, Allah ingatkan kepada hamba-hambanya secara umum, qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada mereka firman-Ku, wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Iya. Baik. Jadi ini al-qunut min rahmatillah. Jadi al-qunut min rahmatillah itu dia menyangka bahwa Allah tidak mengampuni dosa walaupun dia bertobat. Walaupun dia bertobat. Ini putus asa namanya, su'udzon. Iya. Dan ini kebalikan dari al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah. Dia mengharap dari Allah pengampunan padahal dia terus melakukan dosa. Padahal dia terus melakukan dosa. Baik. Iya. Putus asa dari rahmat Allah itu kadang ada yang terkait dengan urusan dunia, misalnya dia putus asa dari sembuh, putus asa mendapat rezeki, putus asa mendapat kebaikan. Dan ada yang terkait dengan kehidupan akhirat, misalnya dia putus asa mendapatkan taubat, putus asa mendapatkan pengampunan, putus asa dari surga. Iya. Ini semuanya masuk dari mana al-qunut. Baik. Dan semuanya itu ada tanda-tandanya ya, ada tanda-tandanya. Ya, kalau dia putus asa dari rahmat Allah, apa tandanya dia putus asa? Iya. Tandanya itu dia malas. Kalau dia putus asa itu kelihatan dia malas meninggalkan usaha di dalam beramal, tidak banyak berdoa, ini menunjukkan banyak putus asa. Iya. Sebagaimana kalau dia merasa aman dari makar Allah, ya tanda-tandanya dia banyak berbuat dosa. Iya. Sedikit takutnya kepada Allah. Iya. Sedikit takutnya kepada Allah. Dan dia juga malas di dalam melakukan ketaatan. Baik. Jadi ini dua hal ya, semuanya. Antara dua perkara, al-amnu min makrillah dan al-qunut min rahmatillah. Baik. Dikatakan di sini pada ayat yang pertama, afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Ini istifham, namanya istifham ingkari. Iya. Artinya celaan kepada mereka. Kenapa mereka merasa aman? Nah, ini celaan menunjukkan itu adalah hal yang diharamkan. Merasa aman dari makar Allah itu diharamkan. Nah, illal qaumul khasirun, ini sudut pendalilan yang kedua dari ayat. Jadi orang yang merasa aman dari makar Allah itu hanyalah orang-orang yang merugi. Dan segala hal yang membawa kepada kerugian itu adalah hal yang diharamkan. Adalah hal yang diharamkan. Baik, itu sisi pendalilan penulis dari ayat yang pertama. Ayat yang kedua, dan ini dalil yang kedua. Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Ya. Tidak ada yang merasa berputus asa dari rahmat Rabb-nya kecuali orang-orang yang tersesat. Ya, sisi pendalilannya ad-dallun, orang-orang yang tersesat. Menunjukkan bahwa siapa yang berputus asa dari rahmat Allah itu adalah sebab kesesatan. Ya, dan apa yang membuat manusia itu tersesat, orang itu tersesat itu adalah hal yang diharamkan. Baik, jadi itu sisi pendalilan penulis dari ayat yang kedua. Pada dua ayat ini, dua-duanya menunjukkan bahwa putus asa dari rahmat Allah, merasa aman dari makar Allah, dua-duanya dari dosa besar. Dua-duanya dari dosa besar. Ya, dan pada kedua ayat ini dibawakan oleh penulis, beliau ingin menunjukkan bahwa seorang mukmin itu harus mengumpulkan dua hal. Mengumpulkan antara khauf dan apa? Khauf dan raja. Tidak dia buat rajanya mendominasi. Kalau raja mendominasi akibatnya apa? Ah. Kalau dia terlalu banyak berharap, akibatnya apa? Al-aman min makrillah, merasa aman dari makar Allah. Kalau dia buat rasa takutnya lebih mendominasi, ya mendominasi di sini rasa takut, akibatnya apa? Al-qunut min rahmatillah. Dia putus asa dari rahmat Allah. Baik. Dan di dua ayat ini terdapat bahwa al-khauf dan roja itu dari bentuk ibadah yang sangat agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya dikatakan di sini oleh penulis rahimahullahu taala, dalil yang ketiga, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ilanil kabair faqala asyirku billah wal ya'su min rauhillah wal amnu min makrillah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa-dosa besar. Maka beliau menjawab, asyirku billah, kesyirikan kepada Allah, wal ya'su min rauhillah, berputus asa dari rahmat Allah, wal amnu min makrillah, dan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini dalil yang ketiga yang dibawakan oleh penulis. Ya. Nah, disebutkan siapa yang meriwayatkannya oleh penulis, tapi dia di apa namanya? Musnad Al-Bazzar dan di Mu'jam Al-Kabir karya Tabarani dan selainnya, dan mereka menghasankan sanadnya. Iya. Jadi sisi pendalilannya dari hadith ini disebutkan ketika Nabi ditanya tentang Al-Kabair, tentang dosa besar. Tentang dosa besar. Maka disebutkan di sini ada tiga dosa besar. Ada tiga dosa besar. Iya. Baik, apa itu Al-Kabair? Al-Kabair jamak dari apa? Jamak dari Kabirah. Iya. Al-Kabair jamak dari Kabirah. Dan Kabirah itu babitnya yang dikatakan Kabirah, dosa besar, kullu dambin, setiap dosa, tawa'adallahu sahibahu binarin, setiap dosa yang pelakunya diancam dengan neraka, au la'natin, atau diancam dengan la'nat, au ghadabin, atau diancam dengan kemurkaan dari Allah, au adabin, atau diancam dengan adab, au nafil iman, atau diancam dengan hilangnya keimanan, aurat taballahu alaihi haddan fid dunya, atau disebutkan ada hukum had terhadap dosa itu di dunia. Ya. Ini semuanya menunjukkan bahwa itu adalah apa? Adalah dosa besar. Jadi setiap dosa yang ada ancaman neraka, laknat, kemurkaan, adab, hilang keimanan, atau dijalankan padanya hukum had, misalnya hukum bunuh, hukum potong tangan, ya, hukum cambuk dan semisal dengannya, maka ini semuanya menunjukkan bahwa itu adalah apa? Dosa besar. Itu ciri dosa besar. Baik. Jadi apa itu dosa besar? Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menyebutkan tiga hal. Yang pertama syirku billah, kesyirikan kepada Allah. Ya, syirik itu dalam bentuk apapun dia adalah dosa yang paling besar. Dia adalah dosa yang paling besar. Nah, kemudian termasuk syirik kecil. Syirik kecil itu lebih besar daripada dosa yang paling besar. Dia lebih besar daripada dosa membunuh, dosa zina. Kalau dia syirik asghar, syirik kecil. Ini telah berlalu pembahasannya. Iya. Jadi dosanya ada disebut berapa di sini? Tiga. Asyirku billah wal ya'su min rauhillah. Al-ya'su artinya putus asa, min rauhillah, dari harapan kepada Allah, dari rahmat Allah. Iya. Dia putus asa dari berharap dari rahmat Allah. Itu di kisah Nabi Yakub ketika berkata kepada anak-anaknya mencari Nabi Yusuf, alaihi salam, ya, wala tai'asu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Harus selalu ada harapan. Ya. Innahu la yai'asu min rahmatillah illa al-qaumul kafirun. Karena tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Ini menjelaskan kepada kita yang saya terangkan tadi, bahwa berputus asa dari rahmat Allah itu dua bentuk. Ada yang mengafirkan keluar dari Islam, itu kalau hilang seluruhnya, dasarnya hilang, pokoknya. Dan yang kedua, tidak mengeluarkan dari keislaman apabila apa? Hanya hilang sebagiannya. Baik. Karena di dalam ayat di sini dikatakan dengan sifat al-kufur, al-qaumul kafirun. Ya, dan ini dari bentuk jelek sangka dan bentuk kejahilan terhadap luasnya rahmat Allah. Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga, wal amnu mim makrillah, merasa aman dari makar Allah. Apa tadi artinya makar Allah? Hah? Dia merasa aman, tidak mendapatkan apa? Tidak mendapatkan siksaan. Iya. Jadi kalau dia misalnya diberi harta, seakan-akan harta itu terus bersama dia, tidak merasa aman diambil. Dia misalnya merasa dirinya sekarang beriman, ya, dia tidak merasa yakin, tidak ada hal yang bisa memalingkannya dari keimanan. Nah, ini semuanya merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi sisi pendalilan penulis di sini, di mana pendalilannya di dalil yang ketiga ini? Lihat dalil yang ketiga, hadits Ibnu Abbas. Di mana pendalilannya? Hah? Ada dua di situ. Apa itu? Wal ya'su min rahmatillah dan wal amnu min makrillah, itu dua. Dan ini dihitung dari dosa besar. Jadi sengaja dibawakan dalil ini oleh penulis. Ya, beliau ingin menjelaskan bahwa itu adalah bagian dari apa? Bagian dari dosa besar. Baik. Kemudian setelah itu, penulis rahimahullahu taala membawakan dalil yang keempat. Kata beliau rahimahullahu taala, wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu annahu qala akbarul kabair al-isyraku billah wal amnu min makrillah wal qunutu min rahmatillah wal ya'su min rahillah. Rawahu Abdul Razzaq. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Apa itu dosa besar yang paling besar? Ada empat di sini. Yang pertama al-isyraku billah, kesyirikan kepada Allah. Iya. Dan yang kedua wal amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah. Yang sudah kita bahas. Dan yang ketiga wal qunutu min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah. Iya. Al-qunut ini itu sama mirip dengan al-ya'as. Ya'as itu juga kan putus asa. Itu bahasa Indonesia, tapi kalau qunut dia itu lebih daripada makna al-ya'as. Ya, kalau ya'as artinya putus asa, maka qunut artinya sangat berputus asa, dia lebih. Maknanya lebih. Iya. Kemudian yang keempat, wal amnu apa wal ya'su min rahmatillah, dia berputus asa dari rahmat Allah, dari harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Rawahu Abdul Razzaq, diriwayatkan oleh Abdul Razzaq. Abdul Razzaq ibn Hammam bin Nafi' al-Himyari, Abu Bakar As-Sanani, Imam Al-Hafidh, penulis kitab Al-Musannaf. Penulis kitab Al-Musannaf. Beliau lahir pada tahun 126 Hijriah dan meninggal pada tahun 211 Hijriah. Iya. Baik, dan sanadnya sahih. Dan ini walaupun ucapan Ibnu Mas'ud, tapi dia memiliki hukum hadits apa? Hukum hadits marfu. Dia memiliki hukum hadits marfu. Iya. Dan ini menunjukkan bahwa ini adalah dosa besar. Iya. Jadi sisi pendalilan penulis, hal ini menunjukkan bahwa itu adalah apa? Adalah dosa besar. Akbarul kabair. Baik, ada empat dalil ya yang disebut oleh penulis di sini. Jadi petik dari dua hadits ini maknanya mirip ya. Pertama, terdapat bahwa kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Dan yang kedua, terdapat haramnya putus asa dari rahmat Allah dan merasa aman dari makar Allah. Iya. Dan yang ketiga, terdapat wajibnya menggabungkan antara khauf dan roja. Menggabungkan antara khauf dan roja. Iya. Dan terdapat bahwa ahli sunnah itu dia keluar dari jalan ahlul bidah dengan menggabungkan seluruh makna-makna syariat, mengkompromikan, menggabungkan, mengkompromikan dan mengumpulkan seluruh makna-makna syariat. Beda dengan ahlul bidah. Ahlul bidah itu cuma mengambil sebagian. Ada yang mengambil rasa cinta saja, urusannya cinta-cinta terus, seperti orang-orang sufi. Ada yang cuma mengambil harapan saja, ya, seperti orang-orang murjiah. Ada yang cuma mengambil apa? Rasa takut saya, seperti orang-orang khawarij. Akhirnya mereka semuanya sesat di situ. Beda dengan ahli sunnah, mereka beribadah kepada Allah dengan tiga hal: rasa takut, rasa harapan, dan rasa cinta. Baik, ditutup oleh penulis di sini dengan menyebutkan empat masail. Kata beliau, fihi masail, padanya ada beberapa pembahasan. Al-ula tafsiru ayatil araf, tafsir ayat di surah al-araf. Apa ayat di surah al-araf? Apa aminu makrallah? Ya, ayat ini saya terangkan tadi di surah al-arafnya terkait dengan siapa? Penduduk negeri yang mendustakan para rasul. Ya. Kenapa mereka mendustakan para rasul? Apa sebab yang mereka menyebabkan mereka mendustakan para rasul? Ya, inilah, mereka merasa aman dari apa? Makar Allah. Baik. Kemudian yang kedua, tafsir ayatu al-hijr. Tafsiru ayatil hijr. Ayat surah Al-Hijr yang mana itu? Wa may yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhallun. Ini jawaban Nabi Ibrahim alaihi salam. Iya. Terdapat di dalamnya celaan al-qunut min rahmatillah. Iya. Celaan al-qunut min rahmatillah. Baik. Itu pendalilan kadang seperti itu ya, ada makna yang dipetik dari konteks. Ya. Dada makna yang dipetik dari pemahaman. Ada yang bersifat mantuk dan ada yang bersifat mafhum. Ya, kalau di ayat yang pertama, apa aminu makrallah, mantuknya larangan merasa aman dari makar Allah. Mafhumnya anjuran untuk apa? Kalau dilarang merasa aman dari makar Allah, berarti diberi dianjurkan untuk apa? Dianjurkan untuk takut kepada Allah. Itu ada perintah, mafhumnya perintah untuk al-khauf. Nah, kalau ayat yang kedua kebalikannya, ketika dicela putus asa dari rahmat Allah, itu artinya dianjurkan untuk apa? Mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, syiddatul wa'id في من أمن مكر الله. Ya, besarnya ancaman terhadap siapa yang merasa aman dari makar Allah. Bagaimana besarnya ancamannya? Hah? Karena dia terhitung sebagai apa? Al-kabair, sebagai dosa besar. Baik. Ya, kalau dia sudah dihitung sebagai dosa besar, itu berarti ancamannya apa? Sangat besar sekali. Ar-rabiya syiddatul wa'id fil qunut. Iya. Ancaman keras terhadap orang yang berputus asa ya rahmat Allah. Dari sisi mana ancamannya? Hmm? Karena dia apa? Bagian dari dosa besar, sama dengan sebelumnya. Baik.